saya. Ini cerita memang realita, walau bukan jenis yang diekspos di berita. Tentang cinta, kisah kita-kita. Lelaki jatuh hati pada gadis jelita. Kantong tipis tapi bermodal nekat. Sejak lihat tuh cewek dia langsung terpikat. Walau dia tinggal di kontrakan Bobro, dan bokap tuh cewek punya villa di Lombok. Tapi cinta emang berjuta rasanya. Dia tetap nekat tanyain namanya. Gak peduli walau beda status, walau rupiah di dompet cuma 100. Aku suka Jaipong, kau suka disco. Aku suka singkong, kau suka keju. Aku dambakan seorang gadis yang sederhana. Aku ini hanya ada singkong. Ya, kalau datang ke rumah pacar di Pondok Indah, cowok mirip tukang minta-minta. Dana-dana najis tapi pede abis. Tatapan tajam bokap pacarnya bisa ditangkis. Kenalin diri halus sopan, walau tatapan bokapnya segalak angin topan. Tapi si cowok tetap aja kalem, bukan luar yang pakin tapi yang di dalam. Lama-lama bokapnya lulu juga. Si cowok cukup santun tak terduga. Emang kalau elu pintar duit gak masalah, asal tetap berusaha jangan cepat ngalah. Aku suka Jaipong, kau suka disco. Semangat haruslah senada, berusaha supaya dinilai dari pribadi, jadi lebih baik lagi. Yo everybody, aku suka Jaipong, kau suka.